mereka akan menerjemahkan buku-buku salaf juga. Bahkan mereka mengajarkan buku-buku salaf, buku-buku Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, buku-bukunya Syekh bin Baz, bahkan buku-bukunya Syekh Muhammad bin Al-Wahhab, mereka yang cetak. Kemudian mereka lah kemudian menerjemahkan, di antara buku yang menerjemahkan mereka adalah At-Tibyan, Syarah Nawaqid al-Iman, penjelasan tentang pembatal-pembatal keislaman. Ini terjemahkan oleh mereka, orang-orang dari jamaah Islamiyah. Maka mereka ada, tapi mereka orang-orang apa? Salafiyah. Mereka orang gimana? Salafiyah. Maka tuduhan pada dakwah salaf bahwa mereka Irhabiyun, kelompok teroris, adalah kelompok tuduhan yang tidak berdasar dan tidaklah diinginkan di dalamnya kecuali talbis. Sekali lagi, kemudian tuduhan yang lain, tuduhan bahwa mereka tidak punya keadilan dan tidak punya sikap insaf. Di agama ini adli wal insaf, tidak adil dan tidak insaf, juga tuduhan bahwa mereka ini jasa, mereka orang-orangnya ketus. Sementara wal sahibu, kata mereka, syai'un min dha'fi ta'abbud, ditambah lagi ada pada mereka bentuk kelemahan dalam ibadah, kelemahan dalam ibadah gitu. Artinya bahwa mereka tidak kuat beribadah, tidak bersemangat gitu, tuduhan mereka, ya. Dan yang terakhir bahwa mereka mengatakan bahwa at-tasammi bis-salafiyah bid'ah, penisbahan kepada mana salaf adalah bid'ah. Dan kita ingatkan kembali bahwa saya uraikan bid'ah syubhat-syubhat mereka ini, tapi sebenarnya dia lebih tepat disebut sebagai iftira, kedustaan dan kebohongan. Dan kita patarkan karena bahwa sebagian dari syubhat-syubhat yang telah dibatalkan dan dibantah. Ada pun yang kita ingin ambil sebagai contoh dan sebagai bentuk perkara yang dengannya kita anggap mewakili tuduhan-tuduhan miring kepada dakwah salaf, yang itu terpulang dari keadaan orang-orang yang ingin menyamarkan dakwah salaf atau kemudian tidak tahu akan hakikat manhaj salaf, adalah diambil tujuh perkara. Itu masalah yang pertama adalah tasyadduq, tuduhan kepada ahlu sunnah salafin bahwa mereka tasyadduq, ya. Maka kita ingatkan bahwa tasyadduq ini perlu didudukkan kepada permasalahannya. Jika yang dimaksud dengan tasyadduq adalah dakwah kepada tauhid, ya, mengajak untuk berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memperingatkan dari syirik dengan kedua bentuknya, syirik akbar dan syirik kecil, dan memperingatkan umat dari bahaya bid'ah dengan segala cara dan jalannya. Jika ini disebut sebagai bentuk tasyadduq, ya, maka kita mengatakan bahwa kalau begitu orang yang pertama disebut sebagai mutasyaddid adalah para ulama salaf, bahkan para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul, ya, nabi mengajak kepada tauhid, ya, dan memperingatkan hatta sahabatnya dari perkara-perkara penyimpangan yang bisa mengantar kepada adanya perkara baru dalam agama. Nabi mengingatkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa beramal dengan amalan yang bukan dari perkara kami, maka dia tertolak. Maka dia kaidah yang tegas, dengan kaidah innamal amalu binniyat, maka dia menjadi timbangan yang adil, timbangan yang benar, timbangan zahir dan timbangan batin. Alhasil bahwa jika semua itu disebut sebagai bentuk tasyadduq, maka berarti orang ini telah menuduh para sahabat atau bahkan para nabi dan rasul sebagai mutasyaddidun, adalah orang-orang yang keras, ya. Maka kita ingatkan mereka untuk rujuk dan bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun jika tasyadduq yang diinginkan, jika tasyadduq yang diinginkan adalah at-ta'abbud bighairi hajjin min Allah, adalah bentuk beribadah dengan selain petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, mukhalifan li sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam, menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bahwa dia adalah al-mubalaghah wal-mujawazatul haddi fil madhi wal qadhi, dia adalah bentuk berlebihan dan pelampauan batas terhadap memuji dan mencela, memuji dan mencela, maka kita mengatakan na'am, salafiyun ahlus sunnah wal jamaah adalah orang yang paling tegas dalam hal ini, dan mereka menghindarkan diri dari perkara seperti itu. Ya, kenapa? Karena bahwa ta'abbud dengan selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bentuk perkara yang mengurangi kesempurnaan tauhid, bahkan bisa sampai membatalkan tauhid. Allah mengatakan alam syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah, apakah ada bagi mereka tandingan-tandingan yang mensyariatkan bagi mereka agama yang tidak Allah izinkan. Allah berfirman ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam, dan mereka menjadikan ahbar, orang-orang alim di antara mereka, dan rahib, orang-orang yang zuhud ahli ibadah di antara mereka, arbaban min dunillah. Apa itu? Kapan terjadi? Ketika kita mengikuti perkataan seseorang yang menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan, dan kita taat kepadanya, ya kan? Dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi, ketika Ali bin Hatim bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa lasna na'buduhum, kami tidak menyembah mereka wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sebutkan sifat, yaitu penghalalan mereka akan perkara yang haram, dan pengharaman mereka akan perkara yang halal, dan ketaatan pengikut-pengikut mereka. Apa kata Adi bin Hatim? Kalau itu, tanam. Maka kata Nabi, tilka ibadatukum iyyahum, itulah ibadah kalian kepada mereka. Maka menyembah dengan kalian petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah hakikat tasyaddud. Ya? Dan berlebih-lebihan dalam perkara melebihi apa yang diatur oleh syariat. Nabi mengatakan wala yushadda hadad din illa ghalabah, wala yushadda hadad din ahadun illa ghalabah, tidaklah seseorang memaksakan agama ini kecuali Allah akan mengalahkannya. Maka seseorang haruslah bersikap tenang jika dalam ibadah yang dia asalnya disyariatkan kita tidak boleh berlebih-lebihan, bagaimana pula kita ingin beribadah perkara yang tidak disyariatkan, kan? Ahlus sunnah sampai menjaga ibadah mereka yang disyariatkan agar tidak berlebih-lebihan. Ya, oleh karena itu para ulama mengingatkan dalam penjelasan tentang hadis sama ittaqa syubhat faqad sabara ala dinihi wa irdhi, barang siapa menjauhkan perkara yang syubhat yang samar, maka dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Di antara penjelasan akan perkara-perkara yang syubhat tersebut adalah perkara yang berkaitan dengan perkara yang halal, perkara yang boleh dilakukan. Tetapi kalau menyibukkan dari perkara yang sunnah, apalagi melalaikan dari perkara yang wajib, maka apa yang dilakukan? Tinggalkan. Faman waqa fi syubhat waqa fil haram, jika dia masuk ke dalam perkara itu, maka dia terjerumus dalam perkara yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi SAW masuk ke rumahnya Aisyah, dan dekat Aisyah ketika itu ada seorang wanita, maka dia mengatakan man hadihi, siapa dia? Maka Aisyah menyebutkan bahwa dia adalah salat malam dan sebagainya, dia menyebutkan bahwa bentuk ibadahnya. Maka Nabi justru kemudian mengingatkannya, ya, mengingatkan wanita tersebut untuk apa? Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa'in qalla, sebaik-baik amal yang paling disukai Allah subhanahu wa ta'ala yang rutin senantiasa meskipun sedikit. Kenapa? Kalau banyak meskipun dia kebaikan, terkadang melalaikan dari kewajiban yang lain yang boleh jadi lebih wajib kita lakukan, ya. Maka menyibukkan diri dalam perkara-perkara yang meskipun dia halal tidak boleh kalau sampai melalaikan perkara yang wajib, yang sunnah, apalagi yang wajib. Demikian pula dari perkara ketaatan itu, ya, ketika dia ketaatan syar'i disyariatkan seperti masalah puasa Daud dan sebagainya disyariatkan, tapi kalau perkara itu kita lakukan menyebabkan kita kemudian berbuat jafa dari ibadah, akhirnya bosan dengan ibadah, na'udzubillah min dzalik, ya. Nah, kalau begitu lebih baik yang pertengahan tadi, adwa muhawain qalla, kita continue, dan yang qalil tadi lebih mungkin kita untuk mudawamah dibanding yang kapasitasnya besar, dan bahwa yang besar lebih mendatangkan rasa jenuh ketika mengamalkannya. Sehingga Ibnu Taimiyah rahimahullah alaihi menyebutkan di antara fawaid dan apa faedah, jadi di antara faedah adanya waktu-waktu yang diharamkan dari tiga waktu itu adalah agar kita kemudian beristirahat dari ibadah. Karena kalau kita terus menerus ibadah, dikhawatirkan ketika datang kewajiban, kita sudah capek, sudah putus. Jika ahlus sunnah memperingatkan dari berlebihan dalam perkara ibadah yang disyariatkan, ya kan? Ibadah yang disyariatkan, dilarang dari perkara seperti itu. Apalagi membiarkan orang lain berbuat perkara ibadah yang tidak disyariatkan. Apa mungkin ahlus sunnah seperti itu? Tidak, hasya wa kalla, tidak mungkin. Tidak mungkin. Oleh karena itu, apakah mereka disebut mutasyaddid? Lah, tidak. Justru mereka memerintahkan untuk bersikap adil dalam perkara yang disyariatkan. Ya? Dan kalau begitu, tidak mungkin mereka memerintahkan untuk berbuat perkara yang tidak disyariatkan meskipun dengan alasan ibadah. Kita tahu definisi ibadah adalah bentuk tariqatun fid din mukhtara. Tudu'i syariah yuqsadu bisuluki alaiha al-mubalagha fit ta'abbud. Jadi berlebihnya dalam ibadah itu tujuannya. Bid'ah pun tujuannya beribadah, tapi tidak disyariatkan. Sedangkan yang disyariatkan, dijaga dan diatur oleh ahlu sunnah agar tidak sampai melalaikan apa yang lebih utama, ya kan? Apalagi yang tadi. Maka tidak. Demikian pula perkara yang kedua. Itu apa? Al-mubalagha fid dhanni wal qadah. Berlebihan dalam mencela atau memuji. Jika Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "La tatruni kama atatin nasara Isa bin Maryam." Janganlah kalian memuji aku berlebihan seperti Nasara memuji Isa bin Maryam. Jika Nabi memperingatkan hal seperti ini akan dirinya, maka bagaimana pula pengikut para Nabi, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dia pun memperingatkan umat untuk tidak berlebihan kepada dirinya. Dan syiar mereka adalah perkataan Malik bin Anas, imam dari Hijrah, ketika dia mengatakan kullu yu'khadhu wa yurad illa sahibu hadhihi illa sahibu hadhihi al-qabr. Semua orang diambil perkataannya dan diterima kecuali pemilik kubur ini, wa asyara bi sababatihi nahwa nawal hujrah. Kemudian dia berisyarat kepada kamarnya Aisyah, tempat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhasil bahwa mereka tidak berlebihan dalam memuji. Sebaliknya mereka pun tidak berlebihan dalam mencela, dalam merendahkan seseorang. Kenapa? Mereka menjadikan dalam pandangan mata mereka, di hadapan mata mereka adalah bihasbi mri'in minasyar ay yahqira akhahu muslim. Cukuplah kejelekan bagi seorang muslim merendahkan saudaranya muslim yang lainnya. Maka mereka itu, mereka mana hadis tersebut? Tetapi sekali lagi diingatkan, di sisi yang lain mereka tetap menegakkan nasihat. Mereka tetap menjalankan tawasul bil haqqi, tawasul bis sabr, dengan uslub dan aturan yang sesuai dengan manhaj salaf. Nah, tetapi kemudian orang yang tidak paham melihat bahwa ya, kewajiban ukhuwah tidak boleh memperingatkan saudara kita dari kesalahan, membiarkannya dalam kesalahan itu salah. Jika Nabi dalam hadis Abu Dawud mengatakan al-mu'minu akhul mu'min, al-mu'minu mir'atul mu'min, seorang mu'min adalah mu'min yang lainnya, seorang mu'min adalah cermin bagi saudaranya yang lain, ya kan? Maka itu mewajibkan bahwa cermin menampakkan kepada saudaranya apa yang ada pada saudaranya itu, kesalahan dan kejelekan, ya kan? Itu cermin yang jujur, itu cermin yang betul-betul diharapkan. Seseorang yang mencari cermin yang jika menampakkan dirinya yang penuh dengan arang tampak gagah adalah orang yang tertipu dengan kesenangan sesaat. Iya, di situ di depan cermin dia gagah. Setelah keluar dari cermin itu, maka dia orang yang terjelek di dunia, ya kan? Apa faedahnya cermin itu? Kalau begitu tidak laku cermin itu, tidak usah dibeli. Cermin yang terbaik adalah cermin yang menampakkan diri kita apa adanya. Nabi mengingatkan setelah mengatakan al-muslimu akhul muslim, al-muslimu mir'atul al-muslim, al-mu'minu akhul mu'min, al-mu'minu mir'atul mu'min. Disebutkan masalah cermin setelah masalah ukhuwah. Maka hakul ukhuwah adalah kita saling menasihati dan mengingatkan. Nah, apakah itu bentuk tasyadduq? Lah, tidak. Ya? Maka yang tidak boleh adalah berlebihan memuji, berlebihan untuk qadah, menjelekkan. Tidak. Tetapi kita bersikap adil, menyebutkan apa adanya, menjelaskan kebatilan yang ada dan penyimpangannya, dan mengingatkan saudara kita dengan uslub-uslub bil hikmati wal mau'izati hasanah wal jidal billati hiya aslan, dan dengan metode-metode yang disebutkan oleh para ulama salaf, terkadang menyebutkan namanya, terkadang menyebutkan sifatnya, dan tasrih bil asma, menyebutkan namanya dalam forum dalam rangka nasihat, adalah perkara yang disebutkan pula oleh para salaf dalam muamalah mereka. Walaupun kita tidak mengingkari dan mengatakan yang terbaik adalah tidak menyebutkan namanya, tetapi semuanya adalah uslub Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka al-hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wallahu a'lamu bishawab. Jadi kalau begitu, julukan bahwa ahlu sunnah mutasyaddidun, orang yang berkeras dan berlebihan, apakah benar? Tidak. Karena tasyaddid hanya ada pada dua perkara. Pertama adalah beribadah kepada Allah dengan selain petunjuk Allah. Ya, itu tasyaddud. Kemudian yang kedua adalah berlebih-lebihan dalam memuji dan mencela. Kemudian diantara syubhat yang lain adalah bahwa mereka yaktabuna wa yasubbuna al-ulama, bahwa mereka mencela dan menggibahi para ulama. Nah, tentang menggibahi dan mencela para ulama, maka ini juga adalah bentuk iftira, bentuk kedustaan. Sebab kalau kita lihat, ya, ikhwan fil din, justru yang paling banyak menggunakan jalan ini, yaitu celaan dan gibah, adalah selain ahlu sunnah. Selain ahlu sunnah. Hanya saja mereka menggunakan uslub yang makar, uslub yang tersembunyi dan halus. Ya. Ketika dia ingin memasukkan bid'ahnya ke dalam shaf ahlu sunnah wal jamaah, maka mereka menggunakan istilah takjil. Kita muliakan para ulama, kita dukung dan sebagainya, sebagainya. Ya, itu mereka lakukan. Ketika kemudian para ulama menasihati mereka, mengingatkan mereka, membantah penyimpangan yang ada pada mereka, serta-merta mereka mengatakan jangan dicela para ulama. Ketika kemudian didampakkan siapa ulama sebenarnya, maka apa jawaban mereka kemudian? Tampaklah bentuk aslinya, al-waqi'atu ala ahli al-athar, yaitu mencela orang-orang yang berpegang kepada sunnah. Itu yang terjadi. Kalau kita lihat bahwa justru mereka lah yang paling zalikul lisan, paling tidak, paling lancang lidah mereka ketika menyebutkan Syekh Asyangkiti misalnya, bahwa dia adalah maktabah mutanakilah, perpustakaan keliling yang pindah-pindah katanya, ya, orang yang dicetak dengan cetakan lama kata mereka, ya, ini istilah mereka untuk mencela para ulama, ya. Jadi kata Abdul Rahman Abdul Khaliq, ketika kemudian Muhammad Surur mengatakan bahwa ya buku-buku akidah yang ada sekarang hanya berisi nusus ijazah, nas-nas yang kering, tidak punya roh kata mereka, ya, yang kemudian diambil pula oleh Salman, yang dibantah oleh Syekh Rabi. Pakaran seperti ini pula, ya, tentang masalah wasyaibu syaibu min ba'afit ta'bud kata dia tadi, ya. Maka ketika mereka melancarkan serangan-serangan, perkataan yang jelek dan tidak senonoh kepada para ulama, mereka mengatakan inilah naqdud dhati, ini otokritik, ini nasihat untuk tidak mengkhususkan ulama. Itu bahasa mereka, ya. Intinya ingin menampakkan dirinya adil, tidak putus ulama kata mereka. Ketika dibantah, ketika dijelaskan ketidakbenaran pendapat mereka dan sebagainya, mereka bilang, jangan dicela para ulama. Artinya kan, jangan dicela para ulama. Para siapa sih yang mencela para ulama? Maka mereka mengarang kitab Luhumul Ulama Masmumah, ya, bahwa daging para ulama beracun, ya. Kalau beracun dimakan pun tidak ada gunanya, malah bunuh diri, ya kan? Kalau begitu jangan dicintai. Tapi yang mereka maksud dengan ulama adalah ulama sahwa, ada istilah mereka sekarang, ulama sahwa, ulama sahwa, ya, itu ulama-ulama yang sefikrah dengan mereka, yang punya pemikiran seperti mereka. Maka jangan tanya, jangan cari dalam jadwal ulama sahwa mereka itu Syekh Al-Albani, dia musuh nomor satu. Jangan cari Syekh bin Baz. Mereka telah terlanjur menuduhnya mudahana, berbahasa basi, ya, pelayan apa, penguasa. Jangan cari nama Syekh Utsaimin sekalipun, meskipun dalam perkara kepepet mereka berdalil dengan perkataan Syekh Utsaimin dalam Sahwa al-Islamiyya. Jangan cari, tidak ada nama-nama mereka seperti ini pada mereka. Ya, itu ulama Sahwa menurut mereka. Jadi mereka punya kajian-kajian tersendiri untuk para ulama itu. Setelah itu ketika dikritik, disebutkan penyimpangannya, maka mereka mengatakan jangan menggibahi, jangan mencela ulama. Siapa ulama itu? Ulama yang dia adalah duat, ya, paling tinggi di antara mereka adalah kemudian adib, ujungnya di situ. Adib itu Sayyid Qutb, itu ujungnya. Maka akhirnya kita dapatkan bahwa tuduhan ini tidak benar dituduhkan kepada Salafiyin. Siapakah yang menggila? Maka Syekh menjelaskan permasalahan dari sisi siapa ulama itu, kemudian dari sisi apa ghibah itu. Bahwa ghibah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dua. Al-ghibah al-muharramah, menyebutkan kesalahan orang yang diharamkan, ya kan? Dan yang kedua al-ghibah al-ja'izah syar'iyah, ghibah yang dibolehkan, ja'izah, bahkan disyariatkan, bahkan diwajibkan dalam bentuk nasihat. Maka para ulama menyebutkan hal itu yang dikumpulkan dalam syair Ibn Abi Zaid, al-qadhu laysa bi-ghibatin fi zittatin, bahwa ghibah bukan atau apa, al-qadah celaan bukan dalam bentuk ghibah pada 6 perkara. Maka kita akan dapatkan bahwa ternyata ghibah yang mereka maksudkan ini berbeda, yaitu mereka mengatakan ghibah yang ja'izah sebagai ghibah yang muharramah. Nah, kesalahan persepsi. Di sisi yang lain, ketika mereka menggibahi para ulama, bahkan melecehkan para ulama, mereka mengatakan ini adalah bentuk nasihat. Yakinu bin ikhyalan wa yazinu bin izanain, menimbang dengan dua timbangan, mengukur dengan dua takaran pula. Nah, ini tidak benar. Kemudian sisi yang lain, tentang ulama yang tadi disebutkan ini, siapa sih ulama yang mereka maksud itu? Nah, kita akan dapatkan nama-namanya dalam kitab Madarikun Nadhar. Itulah ulama-ulama yang mereka katakan sebagai ulama Sahwa, ulama-ulama yang kata mereka dicela dan digibahi. Baik, kalau mereka ulama, kita lihat pula sekarang siapa yang dianggap menggibahi mereka itu. Apakah Syekh Ibn Baz yang mengeluarkan fatwa untuk memanggil mereka, para da'i-da'i tadi ini, untuk dinasihati, ya kan? Diangkat kepada mahkamah, dinasehati untuk berhenti dari berbicara tahyij, memanas-manasi apa, rakyat, dan melecehkan penguasa, dan jika tidak dimasukkan ke penjara dalam rangka memperkecil kejelekan mereka, ya kan? Apakah ini yang disebut sebagai orang yang menggibahi mereka? Atau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang memberikan muqaddimah atas buku tersebut, atau pula Syekh Al-Albani, atau semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menegakkan wajibun nasihat, kewajiban memberikan nasihat kepada mereka, apakah mereka disebut sebagai orang yang menggibahi? Jika itu, kita mengatakan bahwa ternyata yang menggibahi mereka lebih baik dari yang digibahi, ya, masih lebih baik, ya, masih lebih akbaru minhum ilma, lebih baik, lebih besar ilmunya dari mereka, lebih banyak, ya kan? Kalau kita lihat sekarang yang menakut ikhwan muslimin, kita akan dapatkan perkataan fatwa para masyayikh tentang hal ini. Maka kita lihat bahwa mereka yang menyebutkan kesalahan yang dikatakan menggibahi tadi justru lebih afdal dari orang-orang yang dikritik tadi. Itu kalau dibilang bahwa ini ulama, kalau dibilang mereka ulama. Dan ternyata jika kalau Imam Ibn Abdul Bar menjelaskan bahwa sesungguhnya salaf itu senantiasa mereka saling mengingkari, saling menasihati, bahwa yang saghir ya al-kabir la yartafi an as-saghir, bahwa yang besar tidak pernah merasa sombong dari yang kecil, dan bahwa wala yamnauna as-saghir, dan mereka tidak pernah menghalangi ulama yang lebih kecil, mungkin lebih muda usia, lebih sedikit ilmunya ini, dari apa? Tidak pernah mereka menghalangi mereka dan melarang mereka untuk ayantika bil haqqi idza alimahu, untuk mengucapkan kebenaran jika mereka tahu. Jika itu keadaan salafus saleh, selesai permasalahan. Kalaupun mereka ulama sigar, ini ulama kibar, kalaupun mereka duat dan ini seorang alim, ternyata sifat ahlus sunnah bahwa para ulama di antara mereka saling menasihati, saling mengingatkan. Lalu mengapa? Karena mereka sekarang terbalik, yang dinasihati yang segil kecil ini yang dinasihati, yang menasihati yang besar. Masa tidak boleh? Masa dituduh mutasyaddid? Masa dituduh menggibahi ulama, ya kan? Sedangkan yang menasihati lebih besar. Sedangkan taruhlah yang menasihati lebih kecil, ya enggak? Yang menasihati lebih besar, apakah diharamkan nasihat? Tidak, ya kan? Tidak. Karena perkara adalah perkara ilmu, perkara adalah perkara syariat, bayanul haqqi wabahdil batil. Yang diinginkan, maka kalau begitu, seperti yang disebutkan tadi, bahwa kalaupun mereka ternyata ulama kibar, tidak diharamkan untuk dinasihati. Sekarang kenyataan terbalik, mereka duat dinasihati oleh ulama kibar, kok tidak boleh? Dikatakan menggibahi, dikatakan mencela para ulama. Subhanallah, padahal lidah mereka lebih tajam dari mata pedang ketika menyebutkan para ulama kita, para ulama salaf, para ahlus sunnah wal jamaah. Maka ini hakikat yang ada pada mereka. Cara yang ketiga yang penting pula, dan semua perkara penting insyaallah, adalah bahwa mereka menuduh ahlus sunnah bahwa mereka la yahtamu nabi ahwalil muslimin, tidak perhatian, tidak peduli akan keadaan kaum muslimin, ya, dengan maksud bahwa mereka ingin menampilkan diri mereka lah yang paling perhatian kepada perkara kaum muslimin, dengan istilah mereka fiqhul waqi', fiqhul jara'id wal majallat, itu istilah mereka. Dan kemudian bahwa mereka sesungguhnya dengan perkataan mereka menyebutkan bahwa mereka ini anggap terhadap kebutuhan masyarakat, memperhatikan keadaan yang terjadi pada umat, mereka kadang bahkan tidak malu untuk berdalil dengan hadis yang palsu, man lam yahtamu bi amril muslimin falaysa minna. Ya, itu pun kalau memang dikatakan mereka memberikan perhatian kepada perkara kaum muslimin. Sekali lagi kita ingatkan, wa bid'ah fi kulli waqi', bid'ah fi kulli waqi', di antara bid'ah yang diangkat oleh sururiyah qutbiyah. Apa tujuannya? Bahwa mereka menyadari jika mereka bersaing, jika dikatakan persaingan, ya, tanda kutip ini, jika mereka bersaing dengan ulama ahlus sunnah wal jamaah, maka mereka tidak mungkin. Kenapa? Karena ulama ahlus sunnah hayatun al-ilm. Karena ulama ahlus sunnah kira mereka adalah kalian ilmu, ya? Mereka menyebutkan diri mereka dengan ilmu. Maka untuk mereka yubaris, menyaingi ulama salaf dalam masalah ilmu, tidak mungkin, ya? Kita lihat semua kelompok punya ulama, ya enggak? Di marja' yang akhir, tempat kembali terakhir kemana? Ulama ahlus sunnah juga. Iya. Sehingga ada istilah mereka, kata mereka, jamaah-jamaah yang ada itu ibarat bidang spesialisasi, kata mereka. Ya. Ada yang spesialisnya masalah ilmu, ya. Ada yang masalah politik, ada yang masalah hati, kan gitu. Ketika ditanya, "Taib, kemana nanti depannya mereka?" Kepada orang berilmu dong, ya kan? Masa menjalankan politik tanpa ilmu? Ya, tidak mungkin. Masa membersihkan hati bukan dengan ilmu? Ya kan? Hati bukan piring yang kotor dibasuh dengan sepon dan sebagainya. Tidak. Harus dibersihkan dengan ilmu. Innama syifaul ayat soal. Soal. Dan soal adalah miftahul ilm. Bertanya dah. Kuncinya ilmu. Maka dengan ilmu semua. Maka akhirnya ujung-ujungnya mereka akhirnya harus mengakui. Kalau begitu ulama salaf tempat kembali. Karena mereka lebih menguasai ilmu. Ilmu syar'i tentu saja. Bukan ilmu fisika, ilmu matematika, bukan, ya, apalagi akuntansi. Tetapi bahwa, ya, mereka tidak mampu untuk menyaingi ulama salaf. Maka mereka punya cara yang lain. Apa itu? Fiqhul jara'id wal majallat. Ya, fiqhul jara'id wal majallat. Itu apa? Menelaah dari sisi apa? Dari buku, koran-koran, edisi yang terbaru, edisi yang terlama, dipelajari semua. Ya, dengan alasan bahwa kita menyibukkan dengan perkara kaum muslimin. Itulah yang disebutkan siqhul waqi'. Dan siqhul waqi' ini bukan masalah mudah. Syekh Saleh Ali Syekh punya bantahan yang tegas sekali tentang masalah siqhul waqi' ini, di mana beliau mengatakan bahwa untuk menggandengkan kalimat ini saja sudah masalah. Fiqih digandengkan dengan waqi' sudah masalah. digandengkan. Sudah masalah itu. Kenapa? Karena wahyu kenyataan. Sedangkan fiqh berarti dia ilmu. Dan tidak ada dalam ulama salaf adanya ilmu tertentu tentang wahyu itu. Tidak ada. Maka penggandengannya, penggandengan yang batil. Tidak benar. Dan beliau adalah pengembangan yang tegas sekali. Karena hasil intinya bahwa fiqhul wahyu tadi, disinilah mereka merasa mampu untuk menyanyi para ulama. Kenapa? Karena mereka punya kemampuan menjangkau media dan menguasai teknologi informasi yang kata mereka lebih baik daripada para masyayikh. Masyayikh itu hanya dikelilingi maktabah saja. Ya kan? Itu kata Abdurrahman Abdul Khaliq. Maktabah saja, ini maktabah saja. Keluar dari maktabah. Adapun kami, keluar ke sana kemari. Ya? Baca ini itu. Kalau begitu kami lebih menguasai keadaan. Miskin mereka. Mereka tidak tahu bahwa kenyataannya bahwa kalaupun ada kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, kita mau putuskan dengan apa? Ya? Tidak mungkin kecuali dengan ilmu syariat. Tidak mungkin. Dengan akal semata tidak bisa. Dengan ilmu syariat. Oleh karena itu kemudian mereka dengan pengakuan menguasai ilmu waqi itu sendiri, akhirnya mereka adalah orang yang paling pertama menyelisihi, orang yang paling pertama jahlun bil waqi, orang yang paling jahil terhadap waqi. Benar? Jelas itu. Kenapa? Karena waqi itu seperti pasar bursa, berubah setiap waktu. Ya. Maka kalau kita berubah setiap waktu, kita pun harus punya telaah setiap waktu pula. Hari ini kita pilih partai ini. Ya. Ini yang paling masalahnya paling besar ini. Kita berpikir sehari semalam, ya, bahkan sampai musyawarah Dewan Asatidz untuk memikirkan apa yang terbaik bagi umat. Ya. Dewan Asatidz mungkin 10 orang, 20 orang memikirkan dengan luar biasa. Mungkin dana besar luar biasa disumbangkan, ya kan? Habis tenaga luar biasa memikirkan mana yang bisa menyuarakan kaum muslimin. Sementara dengan jumlah 10 orang juga peminum khamar, gagal 10 suara yang diinginkan dari orang yang berpikir cemerlang tadi, iya enggak? Apakah itu fikun bil waqi? Iya. Kita tanya, apakah itu fikun bil waqi? Apakah itu kepahaman atas kenyataan yang terjadi? Jujur kita tanyakan. Kita berpikir setengah mati, sebulan penuh, sampai setelah baru pemilu baru kita pikir kita dukung Pak. Apakah kita dukung orang ini? Iya kan? Terakhir-terakhir baru kita bicara seperti itu. Kita artinya mereka, ya, bicara. Terakhir-terakhir, setengah mati dia mikir, mau kemana, keuntungan manfaatnya, mudaratnya. Mungkin mereka jujur berpikir, bukan diminyai oleh uang atau dagang sapi, tidak, jujur. Tapi sekali lagi, masalahnya bukan kembali kepada syariat, ya kan? Ya, maka kita berpikir setengah bulan, kemudian setelah itu mengingat apa yang kita sangka terbaik bagi umat, dibatalkan oleh orang yang baru bangun tidur, datang ke tempat acara, dan nusuk lawan kita. Apa yang terjadi? Hilang suara kan? Hilang ya, akhir. Coba pikirkan dengan baik. Apakah ini fikun bil waqi? Maka orang yang mengaku yadda ilmal fikhal waqi, mengaku tahu fikhal waqi, kita akan dapatkan mereka orang yang paling mudah terseret oleh kenyataan yang ujungnya adalah buruk terhadap kenyataan. Jahlun naqi', kejahilan yang luar biasa. Alhamdulillah. Kenapa? Karena tadi waqi ditimbang dengan hamasah. Ya kan? Sekali lagi kita ingatkan ya, kita membedakan antara orang yang memilih fatwa ulama di atas husnudzon, persangkaan yang baik, dengan manhaj yang jelas dari manhaj salaf, dengan orang yang sekedar mencari fatwa ulama untuk membenarkan sikap dan pilihan mereka. Ya? Sekarang kita dapatkan. Kira-kira pilihan terakhirnya apa? Ya. Wahai orang-orang yang mengetahui perkara wakil, wahai orang-orang yang memperhatikan keadaan umat, kira-kira antum mau pilihan mana? Naam, kaidah hafuz dararain adalah perkara yang syar'i, perkara yang datang kepada Al-Quran Sunnah tentang dalilnya, iya kan? Tetapi perkaranya dah dipulangkan itu kepada mafasid, mafsadah, dan maslahah dengan pertimbangan syar'i. Maka kita lihat sekarang kenyataannya. Wallahu a'lamu bishawab. Maka ya khanifi din, sekali lagi fikul waqi ini perkara bahaya. Dan antum jangan bilang bahwa ini kan Mungkin Ustaz, orang yang menyelisih kita dalam masalah fikul waqi ini sudah tobat, sudah tidak lagi menyebutkan diri dalam perkara seperti itu. Ya. Tapi kita mengatakan itu adalah hanya iddia, itu hanya pengakuan. Ya. Antum tentunya tahu perkembangan yang ada di minan dakwai, ya kan? Tentang keterlibatan orang-orang tersebut dalam perkara waqi' ini. Ya, ada. Dan ketika mereka menyusun satu bentuk manhaj, manhaj dakwah, saya belum tahu apakah ini resmi dari mereka atau tidak. Lalu disebutkan poin-poin dari manhaj dakwah tersebut, di situ tampak pula ketika mereka mengatakan bahwa kita menghormati para ulama, menghormati para ulama, tetapi kita mengembalikan perkara-perkara kepada ulama kontemporer. Nah, ulama kontemporer itu ulama apa namanya istilahnya sekarang? Kalau dalam di bahasa Arab kan ulama ada tuh. Ulama fikir, wakil lagi. Kontemporer sebenarnya kenyataan, kan? Jadi dibungkus bagaimanapun, namanya bangkai kelihatan. Iya. Maka kita mengajak mereka dan mengajak ikhwan-ikhwan kita yang menginginkan manasara untuk cermat dan memperhatikan hal ini. Untuk tidak tahazzub dan ta'assub, sehingga kemudian menutup kita dari melihat apa yang ada dan tampak di hadapan kita dari kebenaran itu. Sudah banyak para salaf kita yang tertipu, tapi kita inginkan penjelasan kepada mereka bahwa itu bukti. Itu bukti saya dapatkan tentang bentuk-bentuk manhaj tersebut dengan lambang yayasan di depannya. Kalau kita mengatakan bahwa ini belum resmi, nah kita mengatakan bahwa sebenarnya belum tentu ada satu perkara yang resmi, tetapi bahwa jelas terlihat di situ apa yang kita sebutkan dari perkara fiqhul waqi' ini. Jadi bahwa fiqhul waqi' itu terlahir dari keinginan mereka untuk tampak melibatkan diri dengan keadaan umat. Dan antum tahu bahwa kelompok-kelompok yang sesat melihat titik permasalahan keadaan umat pada masalah apa? Masalah apa? Masalah ibadah kah? Masalah tauhid kah? Atau masalah sunnah bid'ah kah? Perkara apa yang dilihat oleh kelompok-kelompok yang menyimpang dari ahlu sunnah sebagai perkara pertama, perkara pokok? Perkara? Perkara? Al-hukmu, hukum. Ya enggak? Karena itu ada masalah apa? Tauhid hakim, hakimnya. Masalah hukum yang jadi dasar. Karena itu pula Hasan al-Banna mendirikan gerakan Ikhwanul Muslimin untuk ikut dalam partai politik, bergabung dengan Hizbul Wahdi. Ya kan? Kita lihat, ternyata asal dari penyimpangan mereka adalah permasalahan politik. Tujuannya apa? Menampilkan bahwa mereka memperhatikan keadaan umat. Sekali lagi, keadaan umat. Maka tampaklah bahwa mereka menangisi keadaan umat. Mereka betul-betul ingin membimbing umat. Ya? Tetapi sesungguhnya bahwa seperti dalam dikatakan syair, awrada Sa'ad wa Sa'ad mustamil ma hakadha wa Sa'ad turidul ibla. Ya, Sa'ad ini ingin menuntun unta, tapi tidak begitu caranya dengan menutupi badannya, dengan dia menuntun sedangkan dia sendiri tertutup, tidak melihat jalan. Ya, dia ingin menuntun unta sementara dia mustamil, terikat dan terlilit. Bagaimana mungkin? Ya, dia akan jatuh dan diinjak oleh unta, ya kan? Jelas. Nah, demikian pula halnya dengan orang yang ingin menuntun umat dari jalan keterpurukannya. Sisi pertama adalah kesalahan dalam melihat asludda, asal penyakit umat. Apa asal penyakit umat yang hakiki? Adalah ilmu. Ya? Dan obatnya adalah rujuk ila din, kembali kepada agama. Tetapi mereka melihat asal penyakit umat adalah jatuhnya khilafah, ya enggak? Ya, hilangnya kekuasaan. Oleh karena itu, ikhwan fiddin, mereka mentarbiyah anak-anak mereka untuk apa? Munazah, bertemu dan berkeras untuk menyanyi setiap lembaga-lembaga, setiap organisasi-organisasi yang mungkin kita untuk jaya, ya enggak? Ya, sejak kecil ditarbiyah untuk itu. Apa itu? Pokoknya kalau ada kesempatan, rebut, rebut, rebut, rebut. Maka terbiasa kita mungkin sejak SMP, jangan-jangan terpilih menjadi ketua OSIS untuk merubah umat, iya gak? Setelah itu SMA, ya, ketua kerohanian, ya. Setelah itu mulia, ketua ini. Dengan apa? Sesarinta orang itu akan, kalau kita sudah jadi pimpinan, oh, kita tinggal perintah, kamu ikut, kamu, ya, tunduk, dan sebagainya, dan sebagainya. Dengan mudahnya kita mengatur umat, za'amu, itu sangkaan kita. Dan itu dibangun kepada kaidah asal, memandang bahwa titik penyakit umat adalah pada kekuasaan. Apakah betul seperti itu? Salah, tidak demikian. Bahkan Nabi memperingatkan dari meminta imarah, la tutul imarah. Jangan minta-minta kedudukan, ya kan? Tetapi bahwa bukan berarti ahlu sunnah menolak kalau diberikan kedudukan. Mereka terima. Tapi mereka mensyaratkan diri mereka untuk berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan menjauhkan diri dari hizbiyah dan berpegang kepada manhaj salaf. Itu pegangan mereka. Kalau kemudian karena bicara seperti itu, mereka dianggap, wah, kamu bukanlah orang yang kami cari. Bukan orang yang kami idamkan. Bukan orang yang mampu menyuarakan hati umat. Kita pun akan turun dan menerima meskipun diturunkan, ya kan? Itu ahlu sunnah. Dan mereka tidak cari. Tidak mencari. Adapun mereka. Apa yang dilakukan? Mencari. Sejak awal dididik kita seperti itu, ya kan? Seolah-olah kekuasaan adalah penentu, dan kalau kekuasaan dipegang pasti semua ikut. Benar kayak itu? Ya. Erdogan telah mencobanya. Seorang tokoh dari Ikhwan Muslimin di Turki menjadi Perdana Menteri. Apa yang terjadi? Kata Syekh Muhammad Wahab Al-Wasabi, apa yang terjadi? Al-Aqid, mereka telah mencobanya. Mereka telah mencoba. Apa yang terjadi? Tidak lagi menerapkan syariat Islam. Ketika ditanya, kamu pegang kekuasaan, kau tidak menerapkan syariat Islam. Apa kata dia? Saya tidak mampu, tidak ada pendukung. Baru tahu sekarang, dari syariat adalah apa? Kekuasaan dipegang, tapi tidak ada dukungan, kan percuma juga. Bukan berarti bahwa dukungan menjadi nomor satu. Tidak, intinya adalah bahwa semangat menerapkan syariat itu sendiri belum tumbuh dari umat, iya enggak? Bahkan umat memandang menegakkan syariat adalah bentuk keterbelakangan. Maka kalau begitu butuh ilmu untuk menyampaikan kepada mereka terlebih dahulu. Terkadang mereka menolak karena mereka tidak tahu. Sampaikan ilmu terlebih dahulu. Nasihati hakim, penguasa, dan mahkumin, dan rakyat. Dan dilakukan. Adapun menguasai hukum berhasil, seperti di Aljazair, ya kan? 99% menguasai ya, parlemen. Apa yang terjadi? Ketika dijatuhkan, dihapus parlemen yang terjadi, serta mengirim permintaan bantuan dan pertolongan, minta dukungan dari parlemen internasional. Ya. Ini apa? Parlemen internasional termasuk dalamnya apa? Orang-orang Yahudi, ya kan? Parlemen Yahudi juga kan? Kenapa mereka istighatsah kepada parlemen, tidak istighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya? Kan aneh. Menunjukkan bahwa ternyata hukum pun didapatkan, tapi Allah tidak meridhai. Ya? Karena caranya tidak benar. Dan ketika betul terjadi ujian dari Allah, tidak kuat kita untuk kembali kepada manhaj salaf. Sehingga mereka menyimpang dengan mengharapkan bahwa umat akan perhatian. Bahkan orang kafir termasuk Israel bantu kita. Subhanallah. Ya? Apakah ini bentuk fahmul waqi', bentuk pemahaman akan kenyataan? Tidak kan? Tidak. Maka ini perkara yang penting kita ingatkan kepada ikhwah seluruhnya, bahwa ihtimam bil ilmi yang adalah perkara jalan keluar bagi umat, ya? Bahwa sesungguhnya jalan kepada ilmu meskipun dia panjang, dia adalah jalan yang paling ringkas, aqsarut tariq, jalan yang paling mengantar kepada tujuan. Cuman kita juga tidak boleh lemah dalam melangkah. Seperti kata Imam Al-Qayyim, man istatala at-tariq da'afa mashyuhu. Barang siapa menganggap jalannya panjang sekali, maka dia akan lemah jalannya. Mulai sedikit demi sedikit, ya? Ya. Jalan ilmu inilah yang paling benar ternyata. Oleh karena itu batal subat mereka sekaligus. Ketika mereka mengatakan bahwa dakwah salafiyah tidak keluar dari masjid. Tidak keluar dari masjid, ya? Dakwah salafiyah tidak bisa ditemukan di pasar, kata mereka. Ya, kata mereka. Dakwah salafiyah tidak ditemukan di tempat-tempat musyawarah, kata mereka. Hanya ditemukan di masjid. Tidak ditemukan di hotel, tidak ditemukan di ini, di ini, di ini, di ini, di pinggir pantai dan sebagainya. Ya? Itu tuduhan mereka. Ya? Sekali lagi ini terlahir dari ketidakfahaman akan penyakit yang sesungguhnya, asludda. Sehingga ketika melihat jalan keluarnya pun terjadi perbedaan. Mereka menganggap adalah bentuk jalan keluar bagi keterpurukan umat adalah menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang terjadi, ya, terjun ke semua bidang untuk dalam rangka meraih simpati, dukungan, dan menunjukkan perhatian kepada umat. Nah, bukan berarti kita mengatakan bahwa sudah tidak peduli kepada umat. Tapi artinya bahwa kepedulian yang hakiki akan umat adalah dengan menyebarkan ilmu. Menyebarkan ilmu. Bukan dengan diatur oleh umat. umat sekarang sedang buat kegiatan ini. Ya, kita pun menyesuaikan diri untuk memenuhi kebutuhan umat. Besoknya belum selesai, kita memikirkan cara yang paling jitu untuk umat tersebut, ya kan? Ternyata faedah yang kita inginkan dari acara kita tadi belum diambil oleh mereka, mereka sudah buat masalah baru lagi. Ustaz, bagaimana kalau kita buat begini juga? Ini belum dijalankan dengan benar, belum dirasakan faedahnya, sudah pindah ke proyek baru lagi. Jadilah mereka dari proyek ke proyek. Apa yang terjadi? Apakah ini jalan keluar bagi umat? Tidak. Kenapa? Karena sekali lagi bahwa goyatu an-nas apa? Ridwan nas goyatu an-natu drak. Tujuan untuk meraih keridhaan manusia itu tidak mungkin. Tidak bisa kita raih semuanya. Ya? Adapun mencari keridhaan Allah adalah keterangan yang paling mudah. Cara yang paling jelas dituntun oleh syariat. Kalau begitu, kita kembali kepada syariat. Kita pernah dengarkan perkataan seseorang yang mengatakan bahwa ya, para ustaz-ustaz ini harusnya jangan menyibukkan dengan masjid saja atau mengisi di pondok. Ya, sibukkanlah diri dengan daurah-daurah, daurah di sini, daurah para pengusaha, daurah para ini, para ini, para ini. Adapun masalah taklim di masjid, adapun masalah pelajaran di ma'had, itu bisa diganti oleh santri. Ya, kita lihat apa yang diinginkan dari kalimat ini, sama yang disebutkan yang tadi. Ya, diharapkan kepada para asatidz, kepada para masyayikh untuk meninggalkan halaqatul ilmi dan menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang kemudian akhirnya mereka larut dalam perkara tersebut. Sekali lagi, untuk mencari dukungan bagus, ya, ya. Tetapi bahwa itukah hakikat yang kita inginkan? Tidak, ya. Yang hakikat yang kita inginkan adalah ilmu, ya. Bukan tersibukkan dengan bentuk-bentuk acara yang seperti itu. Kenapa? Karena acara yang disediakan itu banyak sekali. Tidak mungkin kita penuhi semua. Tapi ketika kita menyebutkan dengan ilmu, maka kita mampu memenuhi apa yang dibutuhkan oleh umat ketika telah tercetak para du'at ila Allah di atas manhaj salaf. Ya? Maka ya ikhwani fiddin rahimakumullah, maka dengan itu kita jelaskan pula tentang perkara yang berkaitan dengan dakwah salafiyah, bahwa dakwah mereka tidak keluar dari masjid, ya. Padahal kalau kita lihat bahwa sesungguhnya hakikat dakwah itu adalah di masjid, ya enggak? Lihat keterangan Anas bin Malik tadi, ya. Demikian pula keterangan dari Mihran